di neraka kok setengah mati. Tidak, itu benih yang Anda tanam. Kalau Anda keberatan tentang itu, keberatan juga lah. Kenapa saya menanam sebiji tomat, kok hasilnya banyak? Begitu kira-kira yang dimaksud dengan setiap sebesar dosa, sebesar itu pula sanksi. Siksa serupa dengan dosa. Saya kira itu yang kita dapat ambil dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diingat bahwa harta yang dimiliki seseorang tidak seluruhnya menjadi miliknya. Ada sebagian yang merupakan hak atau harus menjadi milik orang lain. Dan untuk itu, berikanlah sebagian harta yang kita miliki untuk keperluan amal kebajikan. Sayang sekali pemirsa, waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Dan hanya sampai di sini, saya Sandrina Malakiano menemani Anda untuk kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.